jauh malam hari, sayupku dengar kenari. Kududuk sendiri, hatiku rindu mencari. Tiba-tiba kena nangis, sedih hatiku sedih. Mengapa ku begini? Ku tiada pernah mengerti, pergi mengapa pergi? Mungkinkah kau kembali? Jauh malam hari, hujan rintik menemani. Lonceng kecil berbunyi, mungkin hari telah hampir.